Mitra bisnis, pengusaha berencana menggugat dua aturan pajak ke Mahkamah Agung. Yang pertama, aturan saat wajib pajak menang dalam sengketa pajak, namun tidak bisa langsung melakukan eksekusi atas pengembalian kelebihan atau restitusi pajak yang sebelumnya telah dibayar pengusaha. Padahal sebaliknya, jika pengusaha yang kalah, harus bayar dulu, baru boleh banding. Yang kedua, pengusaha meminta pengenaan PPh 25% untuk dana pensiun karyawan dihapus. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Sekretaris Umum Apindo, Suryadi Sasmita. Pak Suryadi, apa komentar Anda soal ini? Ya, saya bilang begini, sebenarnya ya memang aturan pajak ini banyak yang sulit untuk sesuai dengan pelaksanaannya ya. Karena dalam pelaksanaannya ini ya itu banyak peraturan-peraturan yang sudah perlu disempurnakan kembali. Memang sebetulnya semua peraturan itu harus fair gitu ya. Ya, fairnya itu artinya kalau yang kita punya kelebihan, kalau seperti di luar negeri yang saya rasakan ya, itu tanpa kita susah-susah ya harus dibalikkan, itu dibalikkan secara otomatis tanpa ada pengurangan, tanpa adanya usaha apa-apa. Tapi kalau kita perlu bayar ya, kita harus bayar gitu. Tapi kalau di sini, yang namanya duit sudah masuk ke negara, itu sulit untuk ditarik kembali, sekalipun itu haknya pengusaha. Nah, itu memang satu kenyataan ya. Nah, itu yang perlu satu ada perubahan sistem ya. Saya rasa sistem itu harus nanti online semua. Kalau memang secaranya udah benar ya, itu harus segera secara otomatis. Nah, mengenai soal kita mesti bayar dulu kalau pengusaha ini, memang ini sangat dilema. Peraturan itu mengatakan demikian. Pokoknya yuk bayar dulu baru yuk boleh naik banding. Tapi kalau di luar negeri itu nggak begitu. Karena di luar negeri pengusaha itu nggak gampang untuk tidak bayar gitu. Nah, kalau sini kan pemerintah takut kalau anda kata yuk naik banding, yuk nggak bayar, yuk naik banding terus aja gitu. Itu kan supaya pengusaha itu dianggap yuk jangan naik banding lagi dah. Kalau nggak yuk mesti bayar dulu. Nah, itu juga menurut saya ada salah satu, bukan trik ya, kalau trik itu kan negatif. Ini juga sebenarnya tidak fair. Sebab yang mana fair itu adalah kalau memangnya satu kasus itu kita anggap belum puas, kita boleh naik banding, kita nggak usah bayar dulu. Sebab itu akhirnya juga nanti bayar juga gitu. Ini kan membuat cash flow perusahaan itu berantakan. Kalau sudut pandangan pengusaha, saya rasa ini perlu diperbaikin kembali gitu. Nah, mengenai pajak yang 25% pensiun, memang kita baru membicarakan kepada Pak Dirjen Pajak termasuk dengan Pak Menko juga. Ini karena permasalahannya ya. Kenapa? Karena karyawan-karyawan itu sebenarnya kalau kita bilang udah tiap bulan saya kasihin juga, yuk nyiur sendiri atau bagaimana, yuk masukin ke bank ya. Mereka kan dapat bunga tapi nggak dipotong pajak, kumpulin oleh perusahaan, pada akhirnya mesti bayar 25%. Ya, dia keberatan itu. Nah, ini sudah dipandang sangat serius, maka Pak Dirjen Pajak pun ini akan kelihatannya mau mengkaji ulang gitu. Kita inilah apa serba susah lah ya. Pemerintah juga jangan seenaknya gampang. Tapi pengusaha bilang, kalau udah hak saya balikin dong cepet kan gitu. Nah, saya berasa, saya ada di luar negeri berasa sekali. Yang dikembalikan tuh tanpa kita minta kok ya. Begitu kita bikin surat gini, bener langsung dibalikin. Atau masuk ya ke rekening saya. Kita nggak perlu datang lagi kantor pajak. Karena dia sistemnya udah online semua. Nah, bisakah kita menerapkan sistem seperti itu, Pak? Ya, saya rasa seharusnya bisa. Karena sekarang Indonesia ini, ya sekarang kita sudah zaman global. Jadi kita tidak bisa membuat aturan itu seenaknya. Kenapa? Karena nanti investor asing kan masuk ke Indonesia. Nah, investor asing itu kan bingung. Di negara saya nggak begini, kok ini begini? Nah, akhirnya kan image-nya kan jelek. Maksudnya apa sih? Kan gitu kan? Ya, sekarang beginilah ya. Pengusaha tidak semuanya bersih. Ya, tidak semuanya bersih. Orang pajak juga sama, tidak semuanya bersih. Itu kan wajar kan gitu. Nah, jadi gini, pengusaha yang bersih itu kepengennya kita online, kita semuanya beres. Tapi kalau pengusaha-pengusaha yang tidak bersih, dia juga senang dengan cara begini gitu. Iya, jadi dia bisa ya kong kali kong atau apa. Itu sulit lah ya. Menurut saya ya masing-masing persepsi itu terlalu banyak. Gugatan aturan ini rencananya akan diajukan oleh pengusaha pada Agustus mendatang. Bagaimana menurut Bapak? Saya sih terus terang aja sih mendukung ya. mendukung. Begini ya, kalau kita dari Apindo ya, selalu kita mendukung ya, mendukung yang benar lah gitu ya. Kalau yang nggak benar kita juga nggak akan dukung gitu. Kita nasional ya, dan kita tidak ada kepentingan. Kepentingan kita adalah ya, marilah kita bela yang benar. Yang benar kemanapun kita bela, yang tidak benar kita tidak mau bela. Very clear. Apindo very clear. Demikian Sekretaris Umum Apindo Suryadi Sasmita. Saya Wendy Lim.